Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fi din rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab An-nahyu 'anil busaq fil masjid wal amru bi izalatihi minhu idza wajada fihi wal amru bi tanzihil masjidi anil akdar. Bab larangan untuk al-busaq meludah di masjid dan perintah untuk menghilangkan ludah tersebut dari masjid bila ia mendapatkan ada di masjid tersebut. Wal amru bi tanzihil masjid 'anil aqdar, dan perintah untuk mensucikan masjid dari al-aqdar, kotoran-kotoran. Jadi bab ini seperti yang tadi kita baca menyebutkan salah satu dari larangan-larangan dalam syariat, yaitu larangan meludah di masjid. Tentu karena kita mengetahui bahwa masjid dibangun untuk sesuatu yang mulia, untuk zikrullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, untuk sholat dan seterusnya dari hal-hal yang mulia. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengannya, yaitu bertentangan dengan tujuan dibangunnya masjid, maka harus dihilangkan. Termasuk dalam hal ini adalah al-busaq, meludah di masjid. Dan masjid seperti yang kita tahu, Allah Azza wa Jal menyebutnya dengan baiti, wa tahir baitiya, dan sucikanlah rumahku. Masjid disebut oleh Allah Azza wa Jal dengan rumahnya, yakni rumah milik Allah Azza wa Jal, menunjukkan bahwa ini adalah tempat yang dimuliakan. Disandarkannya tempat ini kepada Allah Azza wa Jal menunjukkan kemuliaan tempat ini. Bukan bangunan sembarang bangunan, tapi bangunan yang itu adalah milik Allah Azza wa Jal. Kalau rumah kita saja, tentu kita tidak menyukai bila seseorang sembarangan meludah di dalamnya. Bagaimana dengan rumah Allah Azza wa Jalla? Dan kita akan mendapati beberapa riwayat dalam hal ini yang menyebutkan tentang larangan tersebut. Kemudian hal yang kedua adalah al-amr bi-izzalatihi minhu idza wujida fihi. Dan perintah untuk menghilangkan ludah itu dari masjid bila didapati ludah itu di dalam masjid. Artinya kalau ada seseorang mendapatkan ludah tersebut, walaupun kita tidak mengetahui siapa pelakunya, apalagi kita sendiri yang melakukannya, maka kita diperintahkan untuk membersihkan masjid darinya. Tidak kita biarkan dengan alasan itu salah siapa, itu ludah siapa, bukan saya. Tidak demikian, tapi semua dari kita terkena perintah untuk berusaha menghilangkan ludah tersebut dan kotoran tersebut dari masjid dalam rangka mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga adalah al-amru bitanzihil masjid 'anil aqdar. Perintah untuk mensucikan masjid dari segala kotoran-kotoran. Ini bersifat umum. Kotoran-kotoran yang tidak sepantasnya tentunya di masjid, maka kita berusaha untuk mensucikan masjid darinya dengan alasan-alasan yang tadi kita telah sebutkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita akan melihat di sini beberapa hadis yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala yang menerangkan tentang perkara-perkara di atas. Yang pertama, an Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha, muttafaqun alaih. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-busaqu fil masjid khati'atun. Al-busaqu fil masjid, meludah di masjid, khati'atun, merupakan suatu kesalahan. Wa kaffaratuha dafnuha, dan kaffarahnya, yang menghapusnya, yang menutup kesalahan itu adalah dafnuha, dengan menutup atau mengubur ludah tersebut yang ada di masjid itu. Muttafaqun alaih. Tentunya di sini kafarah yang dimaksud yaitu menutup dengan tanah. Ketika masjid itu memang terbuat dari tanah lantainya, dan tidak seperti yang ada pada zaman sekarang ini. An-Nawawi rahimahullah menerangkan wal muradu bidafniha idza kana al-masjidu turaban aw ramlan aw nahwahu. Wal murad, dan yang dimaksud dengan menanam atau mengubur ludah tersebut, apabila masjid itu dari turab, dari tanah, yakni lantainya seperti yang ada di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam di masjid beliau, di mana ketika itu masjid dengan lantai dari tanah pasir, au ramlan wa nahwahu, dan yang semacamnya, fayuwariha tahta turabihi, sehingga ludah yang ada ditutup dengan tanah yang ada di situ. Dengan itu sudah cukup. Wa qala Abu al-Mahasin Ar-Ruyani fi kitabihi Al-Bahr wa qila المراد بدفنها إخراجها من المسجد. أبو المحاسن الروياني mengatakan dalam kitabnya Al-Bahr, dikatakan dalam salah satu pendapat bahwa yang dimaksud dengan menguburnya adalah mengeluarkannya dari masjid, yakni membuangnya. Ala kulli hal, di sini tentu dilihat kondisi masjid. Kalau memang terbuat lantainya dari tanah, maka menguburnya insyaallah sudah mencukupi. Dan kalau dia keluarkan, dia buang keluar masjid, maka itu tentu juga sangat mencukupi. Kemudian tentunya bekas-bekasnya pun ditutup, dihilangkan. An-Nawawi selanjutnya mengatakan, amma idza kana al-masjidu mulabbatan. Adapun bila masjid itu mulabbat, mulabbat yakni terbuat lantainya dengan balat, dengan yakni semacam sekarang ini, bukan dari tanah, ya bukan dari pasir, tapi ada bahan-bahan tertentu untuk mengeraskannya. Ya. Mulabbat, ya, balat itu lantai. Dengan lantai seperti umumnya sekarang keras. Au mujassasan. Atau lantai itu mujassas, yakni dilapisi kapur. Ya. Sehingga dilapisi dengan kapur dan dikeraskan, bahkan mungkin dihaluskan. Kalau kondisi seperti itu, kemudian ada ludah, fadalakaha alaihi bimidasihi, lalu ada seseorang menginjaknya untuk membersihkan, kemudian dia gosok dengan alas kakinya, midas yakni semacam sandal, ya, atau sepatu yang dia kenakan, au bighairihi, atau dengan yang lain. Kama yafa'alu katsirun minal juhal, seperti yang dilakukan oleh banyak orang-orang yang bodoh. Falaisa dzalika bidafnin, yang seperti itu tidak termasuk mengubur. Artinya yang seperti itu salah. Bal ziyadatun fil khathiah, bahkan yang seperti itu menambah kesalahan, karena akan melebarkan wilayah kotornya lantai itu. Wataksirun lil qadir atau lil qadar fil masjid, dan memperbanyak kotoran itu di masjid, melebarkannya. Sehingga dalam kondisi masjid itu seperti masjid-masjid kita di zaman sekarang ini, maka caranya bukan dengan diinjak, bukan dengan digosokkan dengan alas kaki kita atau dengan kaki kita, tapi hendaknya diusap dan dibersihkan. Beliau mengatakan, wa 'ala man fa'ala dzalik an yamsahahu. Kalau ada orang yang melakukan seperti yang tadi disebutkan di atas, menggosok dengan alas kakinya, maka dia berkewajiban, masih berkewajiban, an yamsahahu, untuk mengusapnya, ba'da dzalik, setelah itu, bithaubihi, dengan pakaiannya, au biyadihi, atau dengan tangannya, au ghairihi, atau yang lain, au yaghsilahu, atau membasuhnya. Ya, sehingga dari sini jelas bahwa tata cara menghilangkan ludah tersebut tergantung dengan kondisi masjid. Bisa dengan menguburnya ketika masjid itu lantainya dari tanah dan atau pasir, dan bila dengan lantai seperti di zaman sekarang, maka dengan dibasuh atau diusap dengan kain atau dengan tisu misalnya, yang sedikit dibasahi untuk menghilangkannya. Kemudian wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidaril qiblati mukhatan aw buzaqan aw nukhamatan bahakkahu muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat, fi jidari al-qiblah, di tembok di arah kiblat masjid, mukhatan, mukhat yani ingus, au buzaqan atau ludah, au nukhamatan atau nukhamah yani riak, ya, yang semacam ingus tapi dari mulut, nukhamah. Fahakkahu, maka Nabi hakkahu yakni mengoreknya, artinya beliau membersihkannya, walaupun itu bukan ludah beliau atau ingus beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa merupakan kewajiban kita bersama selaku muslim, kita mendapati kotoran seperti itu di masjid, maka kita hendaknya berusaha untuk menghilangkannya, tidak kita biarkan dan seolah kita tidak punya tanggung jawab. Ini adalah kewajiban kita bersama sebagai seorang muslim, bukan kewajiban misalnya yang hanya diserahkan kepada pengelola masjid atau orang-orang tertentu yang piket saja. Tidak, tapi kita semuanya sebetulnya punya beban untuk melakukannya. Tentunya hal ini adalah sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian, maka yang lain cukup. Namun siapa yang melakukan? Kalau masing-masing menyerahkan kepada yang lain, mempercayakan kepada yang lain, sementara dia sendiri merasa tidak perlu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah Rasulullah, seandainya beliau memerintahkan, seandainya beliau mencukupkan dengan yang lain, mungkin akan ada yang melakukannya, tapi tidak. Bahkan beliau sendiri alaihi salatu wassalam berusaha untuk melakukan hal itu, yakni membersihkan dari kotoran-kotoran tersebut. Dan ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini disebutkan bahwa ludah tersebut atau ingus tersebut di arah kiblat masjid, di tembok. Dan telah disebutkan dalam banyak riwayat, yaitu beberapa hadis yang terkait dengan larangan meludah ke arah kiblat, dan terutama ketika sholat. Ini sangat dilarang, dan banyak hadis dalam hal ini. Bisa dilihat kumpulan hadis itu di sebagian kitab seperti kitab Ahkamul Masajid karya Syekh Al-Albani rahimahullah, sebuah kitab yang diambil dari kitab beliau Al-Thamarul Mustatab, disendirikan kemudian dicetak khusus tentang Ahkamul Masajid. Dia sebutkan di situ beberapa hadis tentang larangan meludah ke arah kiblat, terutama ketika seseorang sholat atau ketika di masjid. Jelas, ya. Ketika sholat lebih parah, ya, ke arah kiblat, atau di luar sholat tapi di masjid juga jelas suatu larangan yang jelas dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada suatu permasalahan, yaitu meludah ke arah kiblat tapi di luar masjid. Sekaligus ya kita sebutkan karena sedikit ada kaitannya walaupun tidak terkait dengan masjid. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam hal ini, meludah ke arah kiblat. Ya, dan dulu mungkin di salah satu soal jawab di sela-sela pelajaran kita pernah saya menyebutkan bahwa dalam hadis-hadis disebutkan ini adalah dalam sholat, tapi ternyata di luar sholat para ulama juga membahas, dan di sana ada beberapa mazhab. Sebagian ulama mengatakan dibolehkannya di luar masjid, di luar sholat, untuk meludah ke arah kiblat, seperti mazhab Al-Imam Malik rahimahullah. Sementara mazhab Syafi'i atau dari ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa larangan meludah ke kiblat juga mencakup di luar masjid dan di luar sholat, karena ada sebagian riwayat yang sifatnya umum, ghair muqayyad, tidak terkait dengan masjid. Sehingga dari hadis tersebut dipahami bahwa hukum ini juga berlaku di luar masjid dan di luar sholat, sehingga tidak diperkenankan meludah ke arah kiblat. Dan ternyata yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i ini merupakan mazhab sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti dari riwayat Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain. Disebutkan beberapa asar itu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Masajid. Kemudian berikutnya terkait dengan hal ini pula kita tambahkan, yaitu meludah ke sisi kanan. Ya, meludah ke sisi kanan kita, ternyata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, beberapa sahabat dari riwayat mereka juga tidak melakukannya. Mereka membenci perbuatan itu, meludah ke arah kanan, walaupun di luar masjid, walaupun di luar sholat. Sebagian sahabat mengatakan, sejak saya masuk Islam tidak pernah saya meludah ke arah kiblat dan ke arah kanan saya. Sehingga dari sini ahibbati fillah rahimakumullah, hendaknya kita menghindari hal-hal tersebut. Ya, kita meludah mungkin bisa kita lakukan ke arah kiri kita atau ke bawah kita, ya, untuk kita injak kemudian atau kita tutup, ya, ketika kita meludah di luar sana. Ya, ini beberapa tambahan pembahasan dalam bab ini, dan seperti yang tadi saya sebutkan bisa dilihat beberapa keterangan bab ini dalam kitab Ahkamul Masajid. Ahibbati fillah rahimakumullah, selanjutnya An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi masajid la tasluhu li shay'in min hadzal baul wala al-qadr innama hiya li dhikrillah wa qira'atil Qur'an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul, tidak pantas li syai'in min hadzal baul, untuk masjid ini sedikit pun dari kencing atau air kencing atau al-qadir, al-qadar, kotoran-kotoran. Ya, apalagi kotoran manusia. Ahibbati fillah rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan dengan jelas, bahwa ini sama sekali tidak pantas. Kalau tadi kita sebutkan bab meludah atau membuang ingus, bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan setidaknya ada dua sebab beliau sebutkan di sini. Kenapa dilarang meludah di masjid? Yang pertama, annahu idza'unil musallin, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan mengganggu orang-orang yang sholat. Qad yasjudul musalli 'alaihi wa huwa la yash'uru bih. Mungkin seorang sujud di atas ludah tersebut tanpa dia merasa. Mungkin di malam hari, mungkin tidak tampak, atau mungkin bekasnya, mungkin mengenai dahinya, mungkin mengenai anggota tubuh yang lain. Waqad yataqazzaz idza ra'ahu, bahkan seorang ketika melihatnya saja merasa jijik, sehingga dia terganggu dengan pemandangan itu. Ini satu sebab, yakni mengganggu manusia. Dan seperti hadis yang lain, kita bisa tambahkan pula di sini bahwa sesuatu yang mengganggu manusia mengganggu pula para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat merasa terganggu dari sesuatu yang mengganggu Bani Adam. Sebab yang kedua, anna fihi ihanah li buyutillah, bahwa perbuatan itu mengandung penghinaan terhadap rumah-rumah Allah yang Allah Azza wa Jal perintahkan untuk ditinggikan. Di rumah-rumah Allah itu nama-nama Allah disebut, disanjung. Bagaimana kemudian seseorang justru meludah di situ? Ini sangat bertolak belakang dengan maksud daripada dibangunnya masjid. Ya, bukan memuliakan, justru menghinakan. Nah, ini paling tidaknya ada dua hal yang mudarat pada perbuatan tersebut. Apalagi kalau dengan selain kencing dari dengan selain ludah dari sesuatu yang lebih daripada itu, misalnya kencing atau kotoran manusia. Oleh karenanya Nabi SAW ketika melihat seorang Arab Badui melihatnya kencing di masjid, maka beliau pun segera memerintahkan sahabat yang ada untuk mengambil air yang banyak lalu disiramkan ke bekas kencing si Arab Badui tersebut, dalam rangka juga membersihkan masjid. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, dari ini semuanya mesti kita sadari bahwa perbuatan membersihkan masjid ini merupakan salah satu amal yang dianjurkan oleh Islam. Maka kita harus menjaga kebersihan masjid. Kita harus menjaga kebersihan masjid. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayat, memerintahkan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail untuk apa? Untuk membersihkan masjid. Ya. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa 'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-rukka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, rumah Allah, ya, al-Ka'bah, mathabatan lin-nasi wa amna, sebagai tempat yakni berkumpulnya, berdatangannya manusia di sana, dan sebagai tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan sebagian atau jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Wahidna, dan kami berpesan kepada Ibrahim dan Ismail, antahira, agar kalian berdua membersihkan rumahku untuk mereka yang tawaf, untuk mereka yang i'tikaf, untuk mereka yang rukuk dan sujud. Nah, perintah untuk mensucikan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dengannya kedua nabinya itu, yakni mensucikan dari berbagai hal yang kotor, dari mulai perkara kotor yang ma'nawi seperti syirik, bersihkan dari kotor ma'nawi syirik, kekufuran, ya, maksiat, bersihkan dari kotoran-kotoran ma'nawi tersebut, dan termasuk bersihkan dari an-najasat, najis-najis, dan bahkan semua kotoran-kotoran. Demikian disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, maknanya seperti itu. Jadi merupakan suatu perintah sejak dulu Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumah Allah Azza wa Jal dari hal-hal itu. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, maka kita hendaknya juga terpanggil dan menyadari bahwa ini kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, kita jaga masjid kita, termasuk masjid ini dan masjid-masjid lain. Muslimin berkewajiban untuk apa? Untuk menjaga kebersihan masjid itu dari kotoran ma'nawi dan kotoran hissi. Kotoran ma'nawi seperti yang tadi kita sebutkan, syirik, kemudian kufur, bid'ah, maksiat, dan kotoran hissi, indrawi, seperti kotoran-kotoran yang tadi kita sebutkan, ya, najis ataupun kotoran yang bukan najis. Kita pun ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman itu beliau memiliki seseorang yang bertugas untuk membersihkan masjid, seperti yang kita ketahui bersama kisah seorang imra'atun sauda, seorang wanita berkulit hitam yang tinggal di masjid, yang bekerja atau yang bertugas untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di masjid. Dan Nabi sangat memuliakan orang tersebut, walau dia hanya seorang wanita, bahkan mungkin di mata manusia tidak begitu berarti karena dianggap seorang wanita berkulit hitam dan seterusnya. Tapi tentu dalam Islam kemuliaan tidak dipandang dari sisi itu, tapi dipandang dari sisi takwa. Dan Nabi ternyata sangat memuliakan wanita itu. Terbukti ketika wanita itu wafat, lalu para sahabat tidak mengabarkan berita wafatnya kepada Rasulullah, dan Nabi merasa kehilangan ketika itu. Kemana? Setelah diberitahu Nabi SAW, kemudian mendatangi kuburannya dan menyolati wanita itu di kuburan setelah dikuburkan. Lihat bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada wanita itu. Ya, bagaimana beliau menghargai wanita tersebut. Bahkan seingat saya beliau bertakbirnya pun bukan hanya 4 takbir, tapi seingat saya beliau bertakbir 9 takbir. Ya, tidak seperti umumnya menyolati jenazah yang lain. Cuma perlu dicek kembali tentang berapa kali takbirnya, tapi sementara itu yang saya ingat. Yang jelas, ahibati fillah rahimakumullah, bahwa Nabi SAW sangat menghargai wanita itu. Ya, dia seorang wanita yang membersihkan sampah-sampah di masjid. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan mungkin saya juga pernah ceritakan bahwa salah satu ulama kita, ya, Syekh Rabi' hifdzallahu taala, ulama sekelas beliau, ulama besar, ya, ternyata beliau memungut kotoran-kotoran kecil yang ada di masjid. Ya, saya melihat sendiri ketika itu, ketika mengunjungi beliau bersama teman-teman yang lain di musola kecil. Ya, sebelum sholat masing-masing menunggu sholat, dan saya sendiri melihat beliau memunguti kotoran-kotoran kecil. Ya, yang ada di masjid itu. Walaupun secara umum di masjid sana bersih, ya, tapi kita lihat bagaimana perhatian beliau ingin mengamalkan syariat ini. Beliau cari kotoran-kotoran kecil itu sambil beliau duduk, kemudian beliau simpan untuk dibuang di luar. Ya, dan ternyata bukan hal yang disaksikan ketika itu saja, karena ternyata yang lain juga menyaksikan hal itu. Sehingga salah seorang bertanya, bahkan menyempatkan bertanya kepada Asy-Syaikh Rabi' Hafizallahu Ta'ala tentang perbuatannya. Apakah beliau mengamalkan sebuah hadis? Kalau tidak salah ingat bahwa hadis itu berbunyi, "Uridat 'alayya ummati a'malu ummati husnuha wa sayyi'uha." Ya. Ditampakkan kepadaku amal-amal umatku, kata Rasulullah, yang baik maupun yang buruk. Ya. Dan bunyi makna hadis itu, sebagian amal yang baik itu adalah memungut kotoran-kotoran yang ada di masjid. Ya. Nah, beliau ditanya apakah beliau mengamalkan hadis itu, beliau mengatakan iya. Hadis ini yakni ada khilaf di antara ulama tentang kesahihannya atau kedhaifannya. Syekh Al-Albani rahimahullah sempat menguatkan hadis ini kalau tidak salah. Kemudian beliau pada akhirnya mendhaifkan, seperti dalam Ahkamul Masajid sempat memuat hadis ini. Namun mungkin Asy-Syaikh Rabi berpandangan itu hadis yang hasan sehingga beliau mengamalkan, dan paling tidaknya kita bisa memahami kalaupun hadis itu dianggap lemah, hadis yang lain banyak secara umum dan ayat menganjurkan untuk itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, hendaknya ini menjadi perhatian kita bahwa kita tidak menyepelekan amal-amal walaupun kecil. Ya, masjid-masjid harus kita perhatikan kebersihannya. Apalagi kita thullabul ilm, di masjid kita ini, di masjid kita sana, ya. Tidak mengandalkan hanya mereka yang bertugas membersihkan, tapi kita masing-masing, ya, ada sapu kita menyapunya, ada kotoran kita memungutnya. Ya, kita lakukan itu semuanya dalam rangka mengamalkan syariat ini. Allahu a'lam. Kemudian kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan, "Innama hiya li dzikrillah." Hanyalah masjid ini untuk zikrullah. Masjid ini bukan untuk sesuatu yang kotor. "Innama hiya li dzikrillah ta'ala." Sesungguhnya masjid itu untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal. "Wa qira'atil Qur'an," dan untuk membaca Al-Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, jadi itulah masjid. Dibangun, dibuat untuk berzikir kepada Allah. Makanya di sana banyak larangan-larangan di masjid yang itu tidak terlarang di luar masjid. Ya. Misalnya bicara seputar hal yang sifatnya duniawi. Ngobrol isinya duniawi di masjid. Dilarang. Ya, masjid dibangun bukan untuk itu. Bicara seperti itu sana di luar. Ya, mencari-cari barang yang hilang, mengumumkan siapa yang menemukan barang saya di masjid atau di mana saya kehilangan, dia umumkan di masjid. Dilarang, padahal hal itu di luar diperbolehkan. Ya. Dan hal-hal yang lain yang mungkin sebagiannya akan disebutkan pada bab-bab berikutnya, termasuk misalnya mengangkat suara teriak-teriak, itu pun dilarang di dalam masjid, padahal di luar masjid, ya, pada perkara yang mubah, mungkin sebagian keadaan mubah walaupun di sebagian yang lain juga tidak, tapi di masjid lebih lagi. Kenapa? Karena tadi masjid dibangun untuk zikrullah, untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka ini pun mengingatkan kita tentunya dengan firman Allah Azza wa Jal pada surat An-Nur, "Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fi asmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah ila akhiril ayah. Ya. Allah azza wajal menyebutkan di sana bahwa masjid-masjid ini, ya, Allah azza wajal mengizinkannya untuk apa? Untuk ditinggikan nama Allah azza wajal, disebut-sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk zikrullah, bukan untuk hal-hal yang lain yang tidak pantas padanya. Di sini kemudian disimpulkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa'alal mu'min an yahtarima buyutallah fala yulqi fiha al-adha wala al-qadr wala yarfa'u as-sawta fiha wa innama yakunu muta'addiban di anna al-masajid buyutullah wa ma'wa al-malaikah. Maka alal mu'min, kewajiban tiap-tiap mu'min, an yahtarima buyutallah, untuk menghormati rumah-rumah Allah, rumah-rumah milik Allah. Fala yulqi fiha al-adha, maka jangan melempar di masjid itu al-adha, kotoran-kotoran. Ya, terkadang kita tanpa sengaja membuang kertas, bukan terpikir oleh kita, tapi karena kita mungkin kebiasaan, atau kita iseng, atau kita kurang perhatian, sehingga kita buang sampah. Ya, potongan-potongan kertas, atau misalnya kuku kita potong, kita letakkan tanpa berpikir bahwa kita sedang di masjid, ya, terbuang di masjid. Atau ya, kaki kita, ya, kapal yang ada di kaki kita, apa bahasa Indonesianya kapal itu, ya, yang bahasa Jawa tahu, kaki kita yang keras-keras itu, ya, terkadang kita cabuti tanpa sengaja, tanpa tersadarkan kita sedang masjid, di masjid ternyata telah mengotori masjid. Ya, tentu hal-hal seperti itu tidak jarang terjadi dan orang-orang kurang perhatian, padahal itu termasuk mengotori masjid yang tidak pantas dilakukan. Atau bahkan juga termasuk sebagian, ya, tidur di masjid tanpa dialasi kepalanya dengan alas, sehingga mengalirkan, ya, aliran tertentu, ya, membuat bacin, bau masjid, ada yang sujud terganggu. Karena apa? Karena terkotori oleh air liurnya ketika dia tidur tanpa menyadari. Maka berhati-hati yang tidur di masjid, ya, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dialasi dengan bantal, dengan kain, jangan membuat kotoran di masjid dan halal yang lain. Kata beliau, walal qadar wala yarfa'u saut, jangan mengangkat suaranya, teriak-teriak di masjid. Wa innama yakunu muta'addiman, hendaknya seseorang di masjid menjadi seorang yang beradab, menjaga adab-adab. Li'annal masajid buyutullah, karena masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Sekali lagi maksudnya adalah apa? Rumah milik Allah Azza wa Jal. Wa ma'wa al-malaikah, dan tempat singgahnya para malaikat, tempat berkumpulnya para malaikat. Ya, maka wajib kita hormati, kita jaga masjid itu dari sesuatu yang tidak pantas padanya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga ini semua menjadi pelajaran bagi kita, untuk kita lebih mengetahui dan memahami hak-hak masjid atas kita sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam bissawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.